بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majlis yang ke-13 dari majlis Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa ditinjau dari sisi orangnya. Perlu ketahui bersama bahwasanya ketika datang Ramadan dan diwajibkan siam Ramadan padanya, orang-orang bisa kita klasifikasi menjadi beberapa macam. Dan masing-masingnya ada hukum tersendiri untuknya. Langsung kita sebutkan poin-poin orangnya. Al-Qismul Awal, orang yang pertama ialah Al-Muslim, Al-Baligh, Al-Aqil, Al-Muqim, Al-Qadir, As-Salimu Minal Mawani'. Yang pertama, dia seorang muslim, baligh, akil, mukim, mampu, dan selamat dari penghalang-penghalang puasa. Muslim, baligh, akil, mukim, mampu, selamat dari hal-hal yang menghalangi dia puasa. Orang yang seperti inilah yang diwajibkan atasnya puasa Ramadan pada waktunya. Ayat Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban Ramadan itu ditujukan kepada orang seperti ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai bukti-bukti dari petunjuk dan Furqan. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Al-Baqarah 185. Jika kaum muslimin bersepakat kewajiban, sepakat ya, atas kewajiban puasa ditunaikan pada waktunya bagi orang-orang yang terpenuhi ketentuan di atas. Adapun orang yang kafir, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya, tidak sah juga puasa atasnya, dikarenakan dia bukan orangnya. Tetapi nanti, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jal, dikarenakan tidak berpuasa. Diazab karena kekufurannya, diazab karena tidak melaksanakan bimbingan-bimbingan syariat. Dan secara hukum syar'i tidak sah amal-amal yang dia kerjakan dalam kondisi dia kafir. Kalau ada orang yang dulunya kafir, kemudian dia di tengah-tengah Ramadan mu'allaf, baru masuk Islam, maka tidak ada kewajiban qadha atas dia pada hari-hari yang telah lalu yang dia enggak puasa padanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمَا قَدْ سَلَفْ. Katakan kepada orang-orang yang kafir itu, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Al-Anfal ayat yang ke-38. Bagaimana kalau dia masuk Islam di tengah-tengah hari Ramadan, dia masuk Islamnya di siang hari atau di pagi hari Ramadan, di sore hari Ramadan, Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa in aslama fi athna'i yaumin minhu lazimahu imsaku baqiyatil yaum li'annahu sara min ahli al-wujub hina waqta wujub imsak. Kalau orang yang kafir tadi masuk Islam di tengah-tengah satu hari Ramadan, masuk Islamnya pagi atau siang atau sore ketika muslimin sedang pada puasa, maka mengharuskan dia untuk imsak, menahan diri tidak makan, tidak minum di sisa hari itu. Ya. Sebab dia termasuk orang-orang yang wajib siam pada waktu wajibnya imsak. Menahan diri. Ketika dia masuk Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, misalkan di siang hari, dia sudah muslim dan dia waktu itu wajib berpuasa. Maka waktu itu juga dia harus imsak, tidak makan, tidak minum, sebagaimana yang lain sampai sisa waktu di hari itu. Nah, ini orang yang pertama. Orang yang kedua ialah as-saghir, anak kecil, bayi atau anak kecil yang belum balig. Fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugh, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya sampai dia mencapai usia balig. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad wa Abi Dawud Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, anin na'imi hatta yastayqidha, wa anil saghiri hatta yakbura, wa anil majnun hatta yufiq. Pena takdir diangkat dari tiga perkara. Pena taklif, beban syariat, diangkat dari tiga perkara. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua dari anak kecil sampai dia balig. Yang ketiga dari orang yang gila sampai dia siuman. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dan dia sahih. Sehingga anak yang masih kecil, yang belum balig, tidak ada kewajiban siam. Namun, dianjurkan sangat bagi orang tuanya atau wali-wali yang mengurusi anak tadi untuk melatihnya puasa. Sesuai dengan kadar usianya dan kemampuannya ya. Dilatih untuk berpuasa. Jangan ditekan, jangan dibiarkan. Tapi dilatih untuk menjalankan ibadah puasa. Dan sampai maghrib. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dari hadis Rubayyah bintu Muawwidh, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pada pagi hari Asyura mengirim utusan kepada desa-desa kaum Ansar untuk menyampaikan, man asbaha muftiran fal yutimma baqiyata yaumih, wa man asbaha sha'iman fal yasum. Barang siapa yang pagi ini sudah berbuka, maka hendaklah dia menyempurnakan sisa harinya, puasa di sisa harinya. Dan barang siapa yang pagi ini dia berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Katanya Rubayyah, fakunna nasumuhu ba'du, maka kami pun puasa Asyura ketika itu. Wa nusawwi musibiyanana, dan kita memerintahkan melatih anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata min al-ihn, dan kita buatkan dia mainan-mainan dari al-ihn, semacam kapas-kapas yang dipintal menjadi sebuah mainan. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu dhalika hatta yakuna inal iftar, ketika setelah seorang di antara mereka menangis karena kelaparan, kami kasihkan mainan itu. Kasih mainan sampai waktunya buka puasa. Itu Asyura yang kala itu di awal Islam difardukan. Kemudian ketika datang syahadat Ramadan, maka yang fardu, yang wajib pada Ramadan sementara Asyura menjadi sunnah. Syahidnya adalah di kalangan para sahabat mereka terbiasa untuk melatih anak-anaknya puasa walaupun tidak wajib. Maka enggak ada ilzam, jangan ada penekanan dan segala macam. Dilatih supaya ketika mereka nanti balik sudah siap untuk mengerjakan ibadah siam dan dia tahu kewajibannya. Sehingga jangan dibiarkan menyia-nyiakan, jangan pula tekan. Ini terlalu syadid. Sehingga ada pelatihan dengan memperhatikan usianya, kemampuannya. Dilatih sampai dia tahu kewajiban puasa, begitu dia balik, siap untuk mengerjakan bimbingan syariat berpuasa. Nah, ini orang yang kedua. Terkait dengan masalah kapan dia balik, dibahas oleh para ulama terkait dengan tanda-tanda balik. Kalau laki-laki dengan dia mimpi basah, ada yang mengatakan sampai dia mencapai usia 15 tahun. Kalau wanita haid, dan semisalnya. Al-Muhim dibahas panjang oleh para fuqaha terkait dengan tanda-tanda balik. Nah, orang yang ketiga terkait dengan masalah Ramadan ialah al-majnun. Orang yang gila. Orang yang gila ini kita bisa mengklasifikasinya menjadi dua. Yang pertama, orang yang gila seutuhnya tidak pernah sadar sama sekali. Tidak pernah siuman sama sekali. Betul-betul sudah gila. Maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Dikarenakan dia termasuk orang yang diangkat daripadanya beban syariat. Wa'anil majnuni hatta yufiq. Dan diangkat pena dari orang yang gila sampai dia itu siuman. Selama dia tidak pernah siuman sama sekali, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Tidak ada beban puasa di atasnya. Juga tidak sah kalau dia puasa. Yang kedua adalah orang yang kadang gila, kadang waras, kadang siuman. Gilanya tidak seutuhnya. Ada saat-saat dia gila. Ada saat-saat dia siuman. Waras. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. فَإِنْ كَانَ يُجَنُّ أَحْيَانًا وَيَفِيقُ أَحْيَانًا لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ دُونَ حَالِ جُنُونِهِ. Apabila dia gila kadang-kadang dan siuman sadar kadang-kadang, maka dia wajib berpuasa ketika dia sadar. Tidak ada kewajiban puasa ketika dia gila. Ya, ketika dia di masa gila, enggak ada puasa padanya. Ketika dia sadar, maka dia puasa padanya. Kata beliau, wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul shaumuhu kama law ughmi 'alaihi bi maradin aw ghairihi. Bila dia tertimpa kegilaan di siang hari, di tengah-tengah siang hari Ramadan, tidak batal puasanya. Sebagaimana kalau dia tidak sadar. Dia pingsan karena sakit atau yang lainnya. Li'annahu nawassawma wa huwa aqilun biniyatin sahihatin. Dan juga dikarenakan dia sudah niat berpuasa dalam keadaan dia berakal, sedang waras, sedang sehat, dan dengan niat yang sahih, yang benar. Wala dalil al-bublan, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa dia. Khususan idza kana ma'luman anna al-jununa yantabuhu fi sa'atin mu'ayyanah. Khususnya apabila diketahui gilanya itu muncul datang di waktu-waktu khusus. Munculnya misalkan di siang hari aja gitu. Kalau dia sahur puasa pas di tengah-tengah siang gila, enggak batal. Teruskan puasanya sampai iftar. Demikian. Kata beliau, wa'ala hadha, fala yalzamu qada'ul yawm alladhi hasra fihil junun, maka atas dasar itu tidak ada kewajiban mengqadha hari yang di situ dia tertimpa gila dengan keadaan di atas, karena enggak batal puasanya, maka tidak ada qadha. Beliau mengatakan wa idza afaqal majnunu athna'a nahari ramadhan lazimahu imsaku baqiyati yaumih. Ketika ada orang yang gila lalu dia sadar siuman waras di tengah-tengah siang hari Ramadan, maka wajib atas dia untuk imsak, berpuasa, menahan diri, tidak makan dan tidak minum di sisa harinya. Li'annahu sara min ahli al-wujub, sebab dia termasuk orang yang terkena kewajiban siam kala itu. Wa la yalzamuhu qada'uhu, tapi juga tidak ada ilzam untuk mengqada'nya. Qasabi idza balagh, sama kasusnya sebagaimana anak kecil ketika dia sudah balig, tidak ada qada pada hari-hari dia belum balig. Wal kafir idza aslam, juga ketika ada orang kafir yang masuk Islam, tidak ada kewajiban qada di saat-saat dan di masa-masa kekufurannya. Tapi sisa hari dia berpuasa dikarenakan sudah termasuk daripada ahlul wujub. Ini rincian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sehingga menjadi jelas bagi kita, orang yang majnun dibagi dua tadi, ada yang total, ada hukum sendiri, ada yang kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras, dihukumi dengan perincian yang disebutkan tadi oleh beliau. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita, sehingga bisa memahami ahkamus siyam dengan benar, sesuai dengan bimbingan Islam dan dengan arahan-arahan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.